warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita melanjutkan pembelajaran kitab Fardhu Ain, insyaallah. Untuk kelanjutan pembahasan kita, kita lebih memfokuskan pembahasan di pelajaran kelima. Mungkin bagi yang punya naskah kitab Fardhu Ain, silakan dibuka di halaman 14. Mungkin untuk admin bisa melakukan share screen, yaitu halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumiddin. Qala, pelajaran kelima, wudu. Artinya mengerjakan wudu. Arti wudu adalah membasuh anggota tertentu dengan niat. Anggota wudu ialah muka, dua tangan, sebagian kepala, dua kaki, jadi pelajaran yang kelima terkait dengan kajian yang akan difokuskan dalam kitab Fardhu Ain, yaitu tentang ibadah. Itu ibadah di sini akan terfokus kepada ibadah sembahyang, akan terfokus kepada ibadah sembahyang. Maka untuk syarat ji adalah syarat sah sembahyang adalah wudu. Maka pada wudunya, nah, hal yang perlu dipahami, jadi untuk sah wudu ijihna rukun-rukun wudu untuk yang mana, begitu juga na sunat-sunat wudu. Begitu juga harus dipahami, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Maka sebelum membahas tentang apa itu rukun wudu ataupun hal yang lain, maka yang perlu dilihat tak pahami adalah yang geken dengan wudunya putra. Itu yang kentung itu mayang. Jadi yang geken dengan wudu adalah darah penumpuh-penumpuh anggota yang atanya disertai dengan niat. Yang tujuan darah ji adalah untuk membolehkan melakukan sesuatu yang terhalang tak lakukan menyembang hananian. Jadinya niji yang geken dengan wudu. Karena napadumpa-dumpa amalan, napadumpa-dumpa buat yang hanjit tak buat mi hana wudu. Artinya apa? Ketika tak buat, maka hukum ji menjadi haram jika memang hana wudu. Termasuk semayang, haram dah semayang ni hana wudu, ya. Kemudian tahamal Quran, haram jika tidak ada wudu, ya. Maka karena memang lagenya, maka tentunya yang geken dengan wudu adalah membasuh beberapa anggota tertentu yang memang disertai dengan niat. Yang geken dengan wudu. Kemudian yang geken tarah anggota tertentu. Anggota yang tertentunya putra. Anggota tertentu yang maksudkan di sini adalah anggota tertentu yang wajib rah. Karena nasyid anggota yang tak basuh pada wudu tapi hukumnya hanya wajib. Nah, maka yang menjadi anggota wajib di sini adalah muka, dua tangan, sebagian kepala dan dua kaki. Ini anggota yang wajib. Karena memang dari definisi wudunya adalah tabasuh anggota yang wajib, maka yang kepenyata adalah anggota wajib ile, walaupun dia anggota-anggota yang sunat. maka berbicara masalah muka, darah muka yang gekun kepada batasan muka yang toh adalah batas muka dari tempat tumbuh rambut kepala sampai penghabisan dagu dan dari telinga kepada telinga yang lain. Ya. Jadi rukun wudu ente bertingkat dikitanya bahawa dalam rukun wudunya wadijih adalah setelah daripada tanit adalah darah muka. Maka pada pembahasan darah muka, tuan-tuan sekalian, maka perlu dipahami menye yang tarahnya adalah hana abih mantabuh muka, maka sama dengan wudu agadanya belum sah. Ya, benar. Maka tentunya untuk sah seluruh yang namanya dengan wajihun iaitu muka nyo berkenang iya. Ya, benar. Maka wateka gekun menan betapahamilah yang gekun mukanya yang toh. Jadi ingat, muka adalah min mambati syari, min mambiti syari, daripada tempat tumbuh rambut hingga kepada dagu. Ya, tempat timuh rambut tunggu menyerat ada masing-masing dikitanya ya ino. Ujung timuh o. Ah, nyan ule. Hingga kepada bawah dagu. Nya juga muka tengok. Ah, dagu yang bawah kena yang kerihan, yang kerih watene man ah. Kerengnya yang kerihannya muka. Artinya apa tak? Wate haji nyau uyub daripada tempat itimoh o nyan muka. Dan daripada ujung gelinyung ke ujung gelinyung. Ya menan. Telinga ke telinganya wate ke telinga kan ba ujung itu biet petra ke yang ubur daripada bineh gelinyung kan nah. Kemudian belah wi dengan belah unun nyan muka. Maknanya adalah yang na di dalam kawasannya adalah kawasan muka. Maka ketika diketiwata berwudu, maka hanjitna mebacut pi dari yang na di dalam kawasannya yang hana kenang ir sekalian. Karena menyenhan, maka na bahagian muka yang hana kenang ia wati hana kenang ia, maka hana sempurna. Kerana sempurna hana sahudu. Ya menan. Siap. Kemudian, dalam anggota wudu iaitu dua tangan. Nyanu juga wajib darah. Maka ingat watagakun dengan dua tangan, batas tangan adalah dari ujung jari hingga dengan siku. Ujung jarau, nyan ujung anak jarau mana jiputak ujung daripada anak jarau hingga sengkai. Nyan sengkai adalah yang mekatok ujung, nah yang mekatok ujung kan, bak siku kan. Bam kata ujung eh nyan siku tu. Jadi wategekeun dengan jarau nyan kenyan, artinya wategekeun wajib rah jarau, maka mulai daripada ujung anak jarau termasuk yang di bawah guke bak surah gedanyo panjang guke maka hingga kepada siku nyan adalah jari ya, nyan adalah tangan yang wajib dibasuh. Man ente perlu juga dipahami man pe bersipah ngan garisnya bepah en eh garis kato belibeh dengo karena eh sengkenya adalah yang pekun yang megatok dong kualah bak siku tanyo nyen adalah wajib darah, nyen adalah batasan wajib karena kaedah fikih ji mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Adanya han mungkin tatuah uko bersempurna sengkai berabih kenang menyehana tarah ubineh jih becu. Maka rah belibeh yang hukum jih juga wajib. Begitu juga bak surah bunuhkan muka. Tanak sifat begat sepah. Bek kenang ok mubacut pi. Dia tanak rah muka tok-toknya han mungkin. Han sempurna tarah muka menyehana kenang tak lebih betul bak ok becu. Maka hukum rah belibeh dan juga hukum dia wajib. Karena mala yatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Kemudian watagakun tu wajib rah sebahagian kepala. Ialah lingkungan kepala atau rambut yang di bahagian kepala walaupun sebelai. Jadi karena termasuk anggota wuduk yang wajib darah lagi tanya adalah sebahagian kepala. Maka watege maksudkan dengan sebahagian kepalanya. Sebahagian kepala termasuk sebahagian kepala adalah bacut daripada ulir. Maka kadang-kadang menyanak-nyanaknya. Watege yang tehnya rukun wuduk rah dahu waikun. Padahal kentau yang perlerah, yang wajib darah kentau. Tapi adalah kepala. Man ikerah dahu jid, jid cid. Kerana maksud anemit rah dahu adalah rahu yang baiduk babineh dahu. Yang menan. Mungkin jid datang yang rasanya bapak anemit pun yang memang anak namanya rawat tu. Beradik datang yang kan. Putranya rukun itu ipegah hantar. Termasuk adalah rah dahu tengku. Ini makna rah dahunya adalah rahule yang babineh dahu. Yang mana mufum. Bahkan termasuk lom adalah walaupun rambut sehelai. Karena O yang termasuk kepala. Maka termasuk dalam sahaji adalah tak sampuh. Karena menyebab masalah ulir menokan. Menyebab masalah ulir menokan. Hana bermesti mantabuh ulirnya yang wajib. Walaupun sehelai rambut yang memang di dalam lingkungan ulir sah. Kemudian menyewatagakan untuk rah gaki. Nyan gaki yang darah adalah dari ujung jemari gaki sampai dengan mata kaki. Mata kaki kan ketuk. Anak ketuk. Ya benar. Kemudian fardu-fardu wudu. Fardu wudu ialah yang wajib dikerjakan. Waktu wudu. Dan iaitu 6. Yang pertama berniat. Waktu permulaan membasuh muka dan niat itu di dalam hati. Dan bacaannya niat, nawaitu fardal wudu. Artinya, sahaja aku mengerjakan fardu wudu. Ataupun nawaitu raf'al hadasil asgar. Sahaja aku menghilangkan hadas kecil. Atau nawaitu wudu. Sahaja aku mengerjakan wudu. Kedua, membasuh muka sekali. Ketiga, membasuh dua tangan sekali. Empat, mengusap kepala sekali. Kelima, membasuh dua kaki sekali. Yang keenam adalah tertib. Beratur mulai dari muka hingga kaki. Amanan. Jadi, makna fardu wudhu'nya yang ke yang ketengokkan dengan rukun wudhu'. Ataupun makna haji yang lain adalah yang wajib ba'udhu. Karena selain daripada haji dengan umrah dengan sekalian, fardu, wajib, rukunnya sama mufum ni. Yang nak beda penggunaan istilah wajib, fardu dengan rukunnya tak bab-bab haji dengan umrah tak haji. Yang pi, menye fardu dengan rukun sama artikan. Cuma wajib agak yang beda. Sedangkan menyebab ibadah yang lain, fardu, wajib, rukunnya sama mufum. Manaji putra, yang ke rukun. Jadi rukun wudu hanya wajib na 6 perkara. Menyorong tuha gedanya zaman kun kan dua to pet basah nang kan. Dua to pet basah menyehana depenya maah lagi abui pe bak birah. Yang bahasa orang tuha. Aluh bahasanya. Adanya mana nang ko? Gedanya mak gedanya wah. Dua tu put basah mihan ada penyan lagi abu ipok babira putranya nyak yang kita yang diurun tuha dengan zaman artinya nyan adalah tentang rukun wudu rupanya artinya pada rukun wudu nyaw dijih na dua boh rukun yang hana kenang iya dengku teh niat ngan teratur ngan tertib kemudian na put boh rukun yang kenang iya basah maka dua tu put basah ya benar. Maka yang rukun yang hendak kenang ia yang pertama adalah yang ke niat. Niat adalah dilakukan pada permulaan membasuh muka. Maka niat, ingat yang gekun dengan niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Sebuah keinginan tekad yang kuat yang dilakukan tersertai dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya niat itu bukan cita-cita. Jadi makna niat dijih tapi buat niatnya be kata tamang lambu buat tengku. Mesti katanya tahu tu. Anggota tahu tu yang pertama rah muka. Beka mulai rah muka baru tak niat. Sedangkan menyam ino tak tu tak nak rah muka. Baru tak coi. Tak niat. Yang ke niat ke kun punya bahasa fikih. Tapi yang ke kun azam. Rencana ke kun. Maka menyenit wudu adalah ketika permulaan membasuh muka. Kata perkena iya bak muka. Di sini kita perniat tunggu-tunggu sekalian. Pada perniat dalam hati. Karena niatnya adalah dalam hati. Sedangkan lidah yang lafad ni talafud biniyah. Hukum talafud biniyah sunat tunggu. Ya, pakan tunggu sunat talafai niat tunggu. Karena untuk memudahkan hati diniatkan pergi pupun. Maka han memada dengku hanya takkan nawaitu fardal wudu tok-tok dengan babah. Sedangkan hati katanya hanai tepu, hanai tingat, sepu-sepu. Tapi yang diniat leh hati adalah sengaja lun pubut perleu tu. Ini pubut leh hati. Sedangkan babah katanya takkan nawaitu fardal wudu. Ataupun lafaz yang lain nawaitu raf'al hadasil asghar. Kelihati ketengah jalur rafa' hadas rai ada hubud. Nawaitu wudu ka tengah jalur berwudu. Ya. Kemudian ada tamah lillahi ta'ala yang sunat tunggu untuk menyatakan bahawa apa yang kita lakukan adalah ikhlas lillahi ta'ala. Mengizharkan ikhlasnya sunat tunggu. Maka ketika kita berniat, nya sunat tersertai dengan lillahi ta'ala. Maka hanapa yakin Allahu Akbar nunggu nawaitu fardal wudu'i lillahi ta'ala. Allahu Akbar yang ke nyan bak ni temayang. Allahu Akbar bak ni temayang. Wudu hanapa ya. Ya benar. Kemudian fardu yang kedua putra. Fardu wudu' yang kedua adalah membasuh muka sekali. Membasuh muka sekali itu fardu. Ya kan? Membasuh muka sekali adalah fardu. Maka wateka membasuh muka sekali saya. Muka kali tak pegah menokan yang teh muka. Muka adalah dari tempat itimoh hingga keang. Dari bineh gelinyung ke bineh gelinyung. Sigerah bersempurna mansaboh muka yang adalah fardu wudu. Yang menang. Sama dengan menyewati tarahnya dungku hana sempurna mansaboh, maka golom sempurna yang wajib tarah. Dan hana wajib berkenang ia sigarah dungku. Ya, mumpung cik kan. Dikitanya oleh tani, wate tarah muka sengaja lun berwudu karena Allah Ta'ala. Rupaji sikan tagai kenang. Kemudian tak cakap ia sigarah, nak payah lihat tani dungku. Cuma yang penting baik tua di kitanya bahawa hati kitanya dikun nya mentang la wudu baik fikir putra rah kali keduanya rah bukan pelupi muka ramiu kan menan karena yang disyarat di sini adalah baik i'rad daripada wudu artinya putra tengah tarah wudu baik terbayang yang tarahnya ken ke wudu nya ada yang syarat yang termasuk daripada mufum kadangkala na nebet-bet surah kadang legure wajib dawam niat pada wudu. Kiban mufum wajib dawam niat. Pue wajib taniat sabe-sabe mulai daripada fon darah hingga darah kaki ke benar. Jadi makna wajib dawam niat wate wudu adalah digetanyo leh taniat buno ba fon. Kemudian untuk darah yang selanjutnya, darah muka, darah jarau, darah tasampu uleh, tasampu glinyung, darah kaki nyambe disireh leh atenyo. Nyokan wudu yang menan mufum ji. Artinya pernah baik intirah, baik sampai mempaling hati kepada kan wudu yang penting. Dan yang wajib, karena nyok bicara aja kan rukun wudu. Jadi rukun wudu yang wajib adalah membasuh muka sekali. Sekali yang wajib. Mereka tunggu dua gal hega itu sunnah. Maka bentuk pakai nino sekali. Hai, karena ingat ilikut bicara aja lah fardu. Kemudian membasuh dua tangan juga sekali itu fardu. Mengusap kepala sekali. Jadi menye membasuhnya ini berdiilei. Menye wate geken membasuh. Nyen wate tarah, wate tarah. Nyen ini benai yang membekah. Artinya hai rah, rah. Oh rah kan ghaslu kan. Jadi sama dengan ini benai yang membekah. Benar bekah iya. Berarti benar bentuk iya. Kan hanya sebatas sisa bekas. Kemudian menye mengusap, iji walaupun hana iye le membentuk na sisa-sisa mantah nya kagekeun usap. Menye usap sampo, menye bahasa Arab ji mashu. Ya mana? Iji beda mashu ngan ghaslu, menye ghaslu nya iji mantah membentuk iye ji. Menye mashu bekasan iye yang dingai. Jadi menye ulai mashu sampo. Menye muka ghaslu rah. Menyejarau rah, menyegaki juga rah. Kemudian yang keenam adalah tertib. Makna tertib adalah berteratur dari bawah anggota. Anggota tubuh menggunakan muka, jarau, ulai, gaki. Yang makna tertib adalah teratur. Jangan makna daripada tertib adalah jadikan yang pertama pada posisi pertama, yang kedua dan ketiga pada posisinya masing-masingnya mana tertib. Ingat yang wajib itu tertib. Karena jin itu nak sunat, mualat. Mualat hana wajib, pijis sunat. Kemudian karena nak wajib, biji juga nak sunat. Jadi karena berbicara masalah sunat, nya sunat-sunat wudu na lihe macam. Yang pertama macam yang dilakukan sunat sebelum mengerjakan wudu. Sunat yang dilakukan sebelum wudu dimulai. Yang kedua adalah sunat yang dilakukan ketika wudu dilaksanakan. Yang ketiga adalah sunat yang dilakukan setelah selesai wudu. Maka oleh karenanya beringat yang bahwa ketika pembicaraan masalah sunat wudu, maka sunat wudu nyo diji na sunat yang kaitan ji dilakukan sebelum wudu dilakukan, dan na sunat wudu yang dilakukan ji ketika sedang dilaksanakan wudu itu sendiri, dan perakhir sunat wudu yang dilakukan setelah selesai pelaksanaan wudu. Maka untuk yang pun sunat yang dilakukan sebelum memulai wudu. Yang pertama ya tunggu sunat yang dilakukan sebelum memulai wudu. Yang pertama adalah menghadap kiblat hingga selesai. Artinya ketika wudu akan dilakukan, ya ketika itu yang kata dalam mengelam wudu, jadinya sunat menghadap kiblat. Artinya arah adanya ketika berwudu yaitu kepada arah kiblat. Yang kedua membasuh kedua tapak tangan dengan hingga pergelangan. Nyen nerah dua jaro segelom tercelup dalam iya kan? Nyen hukum di sunat. Pakai sunat tengku karena segelom tercelup dalam iya kadangkala jaro kedanya boleh kabunokan. Kadangkala pun tamat benda-benda yang bernajis, benda-benda yang kotor yang bisa merusak kemutlakan air, maka sunat tarah jaro ile ya. Jadi dah tu mana mit kan hana mufum bahawa bayang wuduknya mulai rah jarah wajib. Kemudian sunnah lam adalah berkumur-kumur, kemudian tak pernah mengiye ke lubang hidung, kemudian tahiyah dikeluarkannya maknanya tahiyah. Kemudian yang keempat adalah bersugi ataupun gosok gigi, itu juga sunnah dilakukan yaitu ketika belum berwudu. Artinya baru gekeun ka tawudu kan ka taniyat. Nah, sedangkan yang tapubuknya golom taniyat tunggu. Tapi wate tapubut atanyan mengambempe pahala sebagai sunat wudu adalah behadir hati kita nyo bikeun hati kita yang berah nyo atas sunat wudu ulun pubuat. Wate tapikat igo golom tarah muka yan betingat nyo atas sunat wudu ulun pubuat. Menancit bab masalah menokan tarah jarau kan. Kemudian tak baca habis. Bismillah. Kemudian baru tatamang dalam wudu, iaitu tarah muka sembilan taninya. Kemudian itamang dalam sunat-sunat terkait yang dilakukan pada waktu wudu. Yang pertama, menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Wate tarah muka yang betakut becut tunggu. Karena kadangkala kena leh tebai bak muka ketanya yang hana teruh iya. Maka sunat tak gosok-gosok tunggu. Dalku lah. Kemudian, tiga kali membasuh dan mengusam. Ilikot kena kepegah. Sampuh tiga, rah tiga. Maka, untuk benar lehaga dengan hukum jisun, sunat baik rah maupun sampuh. Kemudian, yang kelai adalah menyilat-nyilati jari tangan dan kaki. Yang wate tarah jarau. Yang benar tak apa jilat-jilat. Mana jilat-jilat pun tak pertama jarau dalam jarau. Tunggu. Jarau ni dalam jarau iya kan. Dan lagi orang tajian. Tak uut. Yang hukum ni sunat lengkungan. Benar cipak kaki. Yang hukum ni juga sun. Hukum ni juga sunat. Kemudian mengusap kedua telinga sekaligus. Yang gelinyung. Gelinyung. Jadi orang-orang yang pihak jarau kan. Jadi mesti ke ju jarau iya jarau ni. Yang sampuh. Gelinyung. Kemudian melebihkan basuhan tangan dan kaki lewat siku dan mata kaki sedikit. Nyentap lebih daripada kadar wajib. Ingat, rah bunokan kadar wajib adalah berlebih. Ha? Menyeih mata kakinya wajib. Lebih bacut dari mata kakinya mantang wajib. Tunggu. Tapi berlebih dari nyan bacut tu, nyan sunat. Berikah. Jadi yang pertama leh, rah mata kaki, watagakan rah kaki, seluruh anak kaki, mandum-mandum, teruk eh kato, nya wajib. Han sempurna wajibnya, menyehana tak pelebih, bacut sagai. Maka pelebih bacut sagai, wajib. Di atas bacut sagai, nyan, bacut tu, tak pelebih bacut tu, nya sunat. Ya, menan. Maka harga di sini, menteri jika, artinya, rah lah berlebih. Kemudian yang keenam adalah mengusap semua kepala. Yang wate ta sampuh oleh bunokan yang wajib adalah sebahagian bacut mentang termasuk ok mentang pijigit. Kemenang surah lain wajib. Maka ino ta sampuh oleh man sampuh. Yang hukum je sunat. Kemudian berturut-turut dalam pelaksanaan wudu. Yang keken dengan mualat. Makna mualat berterah. Wat leh darah sabah. Bek ta preh to yang ke fon. Baru darah yang kedua. Yang mualat. Jadi kadar mualat adalah dengan sekira-kira anggota yang pertama tidak kering ia. Ya, menandai mualat. Kemudian memakai air sehemat-hematnya. Itu juga sunat. Kemudian mendahulukan kanan pada tangan dan kaki daripada kiri. Kemudian adalah meminum sisa air wudu. Yang air wudu yang juga sunat diminum. Kemudian sunat setelah wudu. Selesai wudu di dalam keadaan menghadap kiblat, menadahkan kedua tangan lalu membaca zikir dan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, jadinya sunat yang dilakukan ketika wudu sudah selesai. Benarkan pelaksanaan wudu selesai yaitu ketika kali tarah daki dan nasisa ia yang tak pakainya sunat untuk minum. Hanya bagi yang kita yang iban dan perut kan. Tapi hukum itu sunat kah? Kemudian setelah wudu itu selesai, maka tetap sunat tunggu katanya mulai dari awal gunakan diawali menghadap kiblat hingga selesai wudu begitunya menteng langkahan menghadap kiblat tunggu. Karena memang dalam bud ibadahnya sunat aja menghadap kiblat termasuk katanya ber tunggu. Yang mana? Kau walaupun ber nasimak bak HP tunggu kan untuk merompak fadilah sunatnya. Neduk ke barat tangguh ataupun neduk ke kiblat lah orang yang kiblat masing-masing kan. Yes. sebenar lagi. Kemudian awak terdengarnya sunat baca doa. Yang mana? Jadi sunat baca doa. Doa ji adalah doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, aku menjadi saksi, artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad benar pesuruh Allah dan hamba Allah. Ya Allah, mohon jadikan aku dari kalangan orang-orang yang benar memohon ampun. Jadikan aku daripada golongan orang yang selalu dalam rudu. Dan bagus pula dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr yang hingga habis surah Al-Qadar yang juga sunat terbaca sampai 3 kali yang dia tak wudu yang dia baca doa sunat terbaca surat Al-Qadar 3 kali. Amat baik dan sunat melakukan sembahyang 2 rakaat setelah selesai berwudu. Bacaan niat usalli sunnatul wudu rakaataini lillahi taala. Saja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah taala. Ini artinya termasuk yang sunat dalam karena terkait adalah dengan wudu adalah sunat setelah wudu. Sunat setelah wudu adalah sembahyang sunat yang dilakukan setelah pelaksanaan wudu. Yang menanya termasuk di antara sunat yang didahului disebab. Karena sebabnya kan terdahulu kan, sebabnya wudu, maka baru kita melakukan sembahyang sunat. Maka termasuk dalam sembahyang sunat perken sunat wudu ya. Termasuk diji hana termasuk di dalam sembahyang sunat yang kena yang muharramah nali mengboh wate yang harun sembahyang sunat kena lu semua yang asah dengan cat urut imang dengan hidup mata urut dengan hidup jid mata urutnya ke wate muharramah sembahyang. Tapi menyebab sembahyang sunat wudunya hanya pupu wadung kuji pakan kerana nyoklah sembahyang yang tak kadum sebab. Sedangkan punya sembahyang yang tak akur sebab, nyok hanjir. Termasuk sunat mutlak dan sembahyang sunat yang tak akur sebab. Kemudian yang membatalkan wudu. Adalah yang membatalkan wudu ada 6. 5 macam telah lalu pada halaman 6. Kemudian sebab-sebab hadas kecil. Dan yang keenam adalah menyentuh keliling dubur dengan perut tapak tangan atau perut anak jari. Ya, ikut kena. Tuh yang membatalkan wudu kena masalah tepeh urina nguragam kena. Masalah tepeh urina nguragam, kemudian kubiat angin. Ya, kemudian keluar sesuatu daripada dua kemaluan kan. Yang adalah yang membatalkan wudu. Kemudian termasuk lom yang membatalkan wudu adalah menyentuh keliling dubur dengan perut tapak tangan ataupun perut anak jari. Maka termasuk lom tambahan yang membatalkan wudu adalah tersentuh keliling dubur. Halkah dubur kan masing-masing dengan kan halkah dubur katanya artinya gleung yang memang ditinan untuk keluar kotoran besar. Alhamdulillah. Ya benar. Jadi ketika tersentuh ji adalah dengan perut lapak tangan artinya dengan batin kaf. Dengan perut tapak tangan ataupun perut anak jari yang putih yang reka ya. Ruh tamat dia tengok halqah dubur iaitu tempat putaran yang tempat buang BAB lah kan. Yang juga batin wudu. Maka begitu juga terjadi tamat kemaluan baik kemaluan roh maupun kemaluan kau termasuk kemaluan ni tamat iaitu dengan batin kaf juga batin wudu. Maka yang termasuk dalam batu wudu dilikut kan tersentuh kulit laki-laki dengan perempuan ajnabi. Dengan perempuan yang halal dinikahi. Perempuan-perempuan mahram. Jadi perempuan-perempuan mahramnya perlu pegang pakan. Karena dilikut tengku. Menya tersentuh dengan perempuan yang halal dinikahi. Maka batu wudu. Sedangkan apabila tersentuh dengan perempuan yang haram dinikahi, maka hana batal wudu. Maka karena kamu cekat dengan perempuan yang haram dinikahi, maka gecekat tu iaitu perempuan mahram. Mahram ataupun mahramiyah. Ya. Jadi mahram kan muhrim, yang muhrim orang ihram nanggo. Jadi mahram. Kemudian kan muharram, yang muharram nan meuleun. Adapun perempuan-perempuan mahram yaitu yang haram nikah. Ialah yang pertama bunda, mak dia. Yang kedua nenek. Mak, sawa yang ke nenek leh. Bunda dari bunda atau dari ayah. Yang ke dengan nenek adalah mak dari mak katanya. Katanya nama. Mak katanya nama. Yang mak yang kedua itu namanya nenek. Ataupun dia nak ayah. Ayah katanya nama. Mak dari ayah katanya itu juga mahram bagi kita. Kemudian yang selanjutnya menjadi mahram adalah ibu tiri. Ya, ibu tiri itu siapa? Ibu tirinya adalah orang yang memang kagu menikah oleh ayah katanya. Kemudian yang keempat adalah perlu ada kita pahami tentang mahram. Karena lidik mahramnya ada pakiban dengku diketanya yang bernama ketika diketanya leh tahu tu ketika leh tahu tu kan hana batu wudu yang penting dah kan. Kemudian yang keempat adalah saudara kandung. Yang saudara kandung seayah dan seibu. Jadi karena mencekat perempuan, maksud daripada saudara kandung di sini adalah saudari menjinoikun. Saudari kandung. Jadi kita nyo na ade inang. Di uragam na ade inang. Ataupun di urinang ingat aju. Kita nyo na abang de. Maka kita nyo na abang dengan mahram. Kita nyo na adik dengan sabuh ya sabuh mak. Maka adik kita nyo mahram kita nyo yang mana. Kemudian anak daripada saudara. Kita nyawa adik dia nyawa tegakkan daripada saudara di sini awak. Kita nyawa kena adik dia. Adik kita nyawa kena anak, anak kemun. Anak kemunnya adalah mahram. Makanya perlu ada kita pahami mahram. Termasuknya lambapkan je tepeh. Dia kan sering di rumah kan. Tak salam, tak salam kan. Orang raya lah sering tanah kan. Makanya nyo hukumnya walaupun berbicara masalah wudu, tunggu masalah batu wudu nyo juga berbicara masalah tepeh kulit dengan mahram tunggu. Ingat tunggu apabila tepeh kulit katanya dengan ajnabi yang secara sadar dikatanya tepeh kulitnya tunggu nya maksiat tunggu. Ya mana? Maka orang raya ada kala tunggu kan ada berkunjung kan, mak kaipar de kan, mak anak kemun dari kaipar. Kan? Ya kita seolah-olahnya kamu haram nunggu kan. Hingga tepeh jarum yang biasa mandang. Kadang-kadang hana merasa menyesal yang salah nunggu. Maka ya you know kan sama-sama lah dikatanya. Kita ingat dia becu-becu. Kemudian ketika dah pilah, dah tinggalkan yang alhamdulillah jarum tahan. Ya, mana? Maka anak daripada saudara, anak kemun katanya. Anak kemun rawa dia bah. Kan anak kemulinto de, kan anak kemun perumoh de, anak kemun raw de, nyan yang mahram. Sedangkan anak kemulinto de, nyan kan mahram de yo, tapi mahram lindo de yo. Yang mana? Kemudian bundai, bundainya bahasa Jawa, makna bundai adalah saudara ayah. Saudara ayahnya ayah katanya na adik tu cik dia kena ada kengken cik ataupun tante ya ada tempat lah punya bahasa Jawa ini kan bundai bundainya adalah saudara daripada ayah katanya. Kemudian makcik punya makcik saudara yang lebih muda daripada bunda yang adik mak tu makcik ke kan. Yang bahasa Jawa nunggu kan. Kemudian nombor 8, uak. Saudara lebih tua daripada bunda. Hai bunda katanya, dia mak. Mak katanya nakak. Dia daerah katanya. Ya daerah sebagian urang yang di PD ya, yang kadang gekeun miwak, kadang gekeun kan. Ataupun wawa. Nyen uwa meno bahasa Jawa wah. Kemudian yang kesikereung mertua. Mertua itu adalah bunda dari istri, mak dari perumoh. Nyen mahram nengu, artinya apa tra? Perumoh kan mahram, salah. Perumoh kan mahram. Nah, di urang tua nurinang, nengu ngelintone kan mahram. Tetapi linturo ane ke mak rawa ane nyen mahram. Ya mana? Hai karena dengan urang inang diuragam dengan urinang, nengu ikatannya cuma nikah nengu. Artinya putuh nikahnya hanya le ikatan. Tapi dengan mak perumoh, nyo ketika di maknya kali ke pernikah anak kepada si tua uragam, maka selamanya urang agamnya adalah menjadi wasaf anak bagi mak. Artinya makna menjadi anak pernah menjadi suami daripada anak gaknya, walaupun anak gaknya ni hanya le bersuamikan dengan mak dengan anaknya nengu. Mana ji? Hubungan musaharahnya kuat. Kemudian menantu. Menantunya diketanya na anak tu. Anak ketanya na perumoh. Maka isteri daripada anak kandung ataupun menantu melintai. Di uragam na melintai ke yaina. Nyan mahram. Jadi tamu'ah dengan mak tuan, tamu'ah dengan ayah tuan. Nyen jid hana lepek tengu. Ha? Tamu'ah dengan ayah tuan, dengan mak tuan, jid hana lepek. Tapi tamu'ah dengan anak daripada mak tuan tu. Nyen payah melepek tengu. Nyen nyari itu mayang tu. Nyen dengan perumoh tu. Hanya ada itu mayang. Mam menyekut dengan adik perumoh, dengan kak perumoh tu. Kendrut itu mayang. Dosa dalam. Kemudian nenek tiri. Kemudian ibu susu. Ini Mbak Surah. Berakun Mbak Surah. Yang naga pususu lego pernah. Karena ini Mbak Masalah Ridha'nya. Ini juga sebut mahramiah. Digetanya wate manyak tu. Mbak Surah tidak uragam. Wate manyak tu naga bi susu le tidak wama. Maka dengan ketentuan gebi susu yang sebut mahramiah dengku susunya diji bena limangga teguk yang trawa malingangga teguk yang dengku limangga teguk butu pisah-pisah anak mit golom pro umur 2 tahun entuk na pembahasan lah masalah tu pak. Artinya ketika ridhanya menyebabkan kepada mahramiah, maka dengan mak ridha tersebut nyo gesekeun dengan mak ridha yang mahram. Kemudian termasuk anak-anaknya. Di mak rizaknya ini nana inang. Anak inangnya menjadi urang mahram juga dengan ketanya. Kemudian mak rizaknya naga pususu anak inang gop du. Anak inang urang lain du. Maka seluruh anak inang yang pernah ipiam susu bak sidro maknya dengan ketanya urang agam, maka seluruhnya menjadi mahram bagi ketanya. Dan bunda-bundanya. Mbak Surah di mak rizaknya ikannya ngeperizak oleh orang lain cik jaman. Maka ataupun di mak rizaknya ikan nama ke. Ikan nanek ke. Yatuhnya nama mak-mak lah. Nyan mandu-mandu menjadi mahram bagi kita nyok anak yang tak merizak bak sidro maknya. Begitu juga saudaranya dan makciknya. Di mak rizaknya dikanya na adik ya inang, na kakak ke. Kemudian na miwa ke, na macut ke. Yang juga menjadi mahram. Artinya apa terak? Hubungan rizak yang melahirkan mahram lagi hubungan nasab. Dan batal wudu menyentuh mayat yang bukan mahram. Maka tak sentuh mayat yang bukan mahram bagi gedanyo yang udek batal wudu. Nya biasa salah mufum. Yang batal wudu adalah urang udek yang sentuh mayat. Be ente mayat le gepu semanau, gepetung itu mayang, kayak mat le kita nyo yang ken mahram kata pegah bak tengku imum ku imum no berdi semayang kelai mayat nyo karena kata peh dengan tipulan mano ken menan yang batu wudu adalah ke urang yang udip ku rum ni gaya pakai macutu yang haram atas yang berhadas orang yang tidak ada wudunya disebut berhadas maka haram bagi yang berhadas pertama sembahyang yang kedua tawaf di Ka'bah yang ketiga menyentuh Quran menanggungnya keempat berkhutbah Jumat kelima sujud syukur sujud tilawah adapun membaca Al-Quran dengan tidak menyentuhnya maka dibolehkan ia merupakan hal yang haram dilakukan bagi kita yang hendak wudu nota dilapih kada terceket ku yang haram maka yang pertama dengku yang haram kepada orang hendak wudu kata lain daripada orang hendak wudu adalah orang menghadas ha orang menghadai ubud kan karena menyehadai hendak ke raya nya menyehadai ketika itelaknya ubud mana di menyege pakai kait nya berarti pe ya kait menyege kait hadai ubud kita mah kait ubud maka ada ubud mufomi menyege kan hadai raya maka kait dengan raya mufomi hadai raya ha, jadi putra yang haram kepada orang berhadas yang pertama adalah sembahyang maka mereka kata yang nak wuduk tu, jangan coba-coba tak semayang tu. Ini biasa terjadi lah dia mengatanya bak yang mungkin anak-anak mil hidayah. Mungkin kan jino, jaman-jaman kadang lah. Karena saking ilik dia seksi tu, bagian jamaah ya. Jadi perlu ngaju, dia dalam sahab jamaah semayang. Ini hari mu. Tapi pernah semayang anak mil lah, bubu. Ingat, pernah dengan semayang kan beda. Kemudian tawaf ini juga haram dilakukan ya naudzu. Kemudian menyentuh Al-Qur'an, menyentuh menanggungnya. Jadi menyentuh dan menanggungnya artinya menyentuh pun haram, menanggungnya juga haram. Kemudian baca khutbah ini juga haram. Ya naudzu. Sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sebuah sujud sunat yang dilakukan ketika getanya mendapat sebuah kebahagiaan. Nyen hukum sujud ji nyo wajib benar wudu menghadap kiblat tutup aurat. Maka kiban ke lawenyo nunggu kai pegak sujud syukur nunggu kaje ke ajang macam-macam nunggu kan. Dengan lagu-lagu nunggu lah juara lagu nunggu pakai baju ala-ala kadar aja kai sujud syukur nunggu. Nyen fahami ke rona. Yang menang kan lipuluk bola tunggu lewat main bola kan lipuluk bola kan sejuk syukur tunggu inan pada pangan kan tuut keluar kan utuk hanam bakau nah, yang kemenan tunggu karena urunya me'e tunggu babutnya me'e karena tanya biasa aja kan wadah kamu me'e tentang kamu yang menang ingat tunggu walaupun tujuhnya sejuk syukur artinya dilakukan bukan dalam sembahyang tapi ketentuan sembahyang berlaku artinya putra benar wudu berdudum aurat menghadap kiblat. Nah, kemudian nak takbir diji. Yang maksud syukur. Kemudian sujud tilawah menancit. Sujud tilawah adalah sebuah sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat sajadah. Maka menyerta sujud tilawah nyempi benar wudu tunggu hingga dan sujud syukur dan sujud tilawah menyahana wudu hukum sujud adalah haram. Hukum sujud adalah haram. Ya benar. Kemudian adapun membaca Al-Quran dengan tidak menyentuhnya maka dibolehkan. Yang haram ya dia kan tak sentuh dan tak tanggung Al-Quran sedangkan tak baca hana tak tanggung maka hukumnya tidak tidak haram. Artinya dibolehkan. Habis ini pelajaran yang kelima. Mungkin hal yang kurang jelas dari penyampaian tuan dipertanyakan program kita lanjutkan pelajaran yang keenam. Nah, pertanyaan via chat yang dalam tuan menyetekedi di ketanya tersentuh rambut dari suami ketanya apa nak betul nah jadi yang betul adalah tersentuh kulit nah, tersentuh kulit dengan kulit sedangkan yang tersentuhnya bukan kulit hanya pupu termasuk mesti gukai tersentuh hanya betul oh hanya betul ataupun si gigau orang seorang orang gigau panjang dah nak tu pergi gigau kan apa tu yang tersentuh je kulit karena aji tempat yang memang na madanah syahwatnya untukku jildu kulit yang dalam kitab Arab ni yang mana sedangkan menyebab tempat lain hana nak pupu yang mana. Waalaikumsalam warahmatullahi jadi kan untuk yang tu urang tuha yang kang uzur igoknya wadai gemudu le gemudu bentut le gemudu bentut kadang untuk sama-sama sembahyang sampai dipluh ke bedih baru merempok untuk sembahyang karena memang urang tuha sering tak bentut yang kiban pusu narukah adakala solusi kiban untuk urang tuha yang kang uzur lakinya. Pertanyaan yang kedua tentang masalah make up inai karena Tino kan karena yang namanya juga make up sahudu lah inai sahudu lah sebenarnya kibar hukum inai inai yang lewatnya make up yang lewatnya sedangkan yang lainnya sahudu bahwa tak kalian jenis ini lagi contoh make up mengkilap jangankan secara tidak kasat mata secara kasat mata mata sang ihan itu meleleh menanglah. Hanya mantan dekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pertama kanyo terkait dengan urang nyebahata kitab ikan dengan salsul riah ikan nah. Jadi ji na pedombo-pedomboh kongodoran biasa. Nah ikan dengan salsul bul. Adanya urang yang nyebahata Aceh ikan mejem-jem inya. Nah salsul reh adanya mudafak-dafak gentet. Yang menan. Jadi ji mi urang mendafak-dafak gentet menya memang hana gerempek saboh wate yang mungkin sunyi ke hai tu bijit. Gentetnya. Ha? Yang bisa yang gesemayang dalam keadaan hai tu bijit gentet. Nyan ji na hukum tersendiri, enggak? Tapi menya bak surah tanya gede-gede sipluh go le gedung itu mayang na tiga bak kali ke siplah le gede semayang gerempek semayang sempurna. Nah, ganyan ditubiat daripada hukum salsureh. Artinya apa? Ganyan mungkin untuk dilakukan sembahyang dalam keadaan hana mendafak-dafak gede ataupun hana mendafak-dafak ini. Tapi bak surah diganyan cit ada berhipluh ke, berduapluh ke, gudung uduk tetap cina itu bin untuk mesiga. Yang menan kan? Artinya apa? Hana gedupa preh padung ke gudung uduk yang memang baik itu biar gede. Nah, nak rupa apa? Nya urungnya gegen dengan salsul reh. Artinya urung yang mendafak-dafak gentet. Ku urung yang mendafak-dafak gentetnya, nunggu sekalian. Maka ku urungnya memang na gebi rusak hukum. Artinya apa tera? Diganya wate gene semayang, nyan menan getung semayang, langsung ke semayang. Ah, ha? Langsung ke semayang. Diganya termasuk dalam bab semayang hormat wate ya, nunggu. Artinya apa? Semayang tetap wajib tengku. Artinya hana selesai. Artinya menyememang hana sabah wate yang jid gepubut semayang tanpa itu biat gentet membacut pi. Maka karena semayang kali gepubut bunokan, dekedi pun gak yang meninggalnya lepas dosa yang terhadap tuntutan semayang. Mami dekedi tinggal gak yang pulih daripada penyakitnya. Basurah menteri urungnya itim pulih tinggal. Yang giyuk kata ke urungnya. Karena yang kita masuk dalam hormat wate yang menang leh tentang masalah urung yang mendafak-dafak gentet. Kemudian terkait masalah make up udu ah, make up yang jid udu ataupun inai yang halal leh kan jinau kan. Yang terkait dengan masalah kiban kriteria yang sebut uji kan lebih maslahah kita jawab kan secara secara real ji kiban yang menan kan artinya harus dipastikan le hanjit urunya memang tak hukum mesti tanda pegah haju onyan hanjit onyan jit kan nyan terlepas daripada nyan lun pribadi kurang mufum yang secara lebih detail lah tapi yang kira-kira ji menolah tengku kan menye make up yang tak pakai nyan tengku membekah tengku deh bekah ji yang bisa dipastikan bahwa ia jinyo han terserap bak kulit. Yang menan. Menan sih bak masalah inai, menya memang dijih na bekah artinya apa teke di takrut tunggu membentuk wadah takrut. Yang bisa dipastikan tunggu i han teruk. Tapi tekedi hanya sebatas lagi warna polpen kan. Dikit yang kita tulis dengan polpen Mak Jarawah. Nyan oh wate ta pengenang iya tengku kena ngene ku polpen lagi polpen pilot lah kan. Ke lagi polpen tebal mata yang lagi polpen pilot. Nyan hana masalah. Maka bak surah inai pun kan lagi nyan lah kira-kira gambaran ni. Maka nya kan bukan mengatakan sabuh model ataupun dua buah model. Artinya ke masalah inai kah ia, make up kah ia, make up halal ataupun inai halalnya. Ketika berwudu harus dipastikan ni le inai ataupun make up ni yang dengku nama bekas ataupun hana menteng. Artinya jika punya bahasa jika kan asar bekas hanjinya kan bisa dipastikan teruh ia bak kulit ataupun han yang menalah rekan. Menyewati takrut di membekas, membentuk ini. Makanya bisa dipastikan hantruh ia bak kulit. Maka ketika hantruh ia bak kulit, ya lagi abangnya, kerut ilai baru. Ya menan. Maka bak surah make up menan ke kerut ilai, pegleh ilai baru. Baru tak berwudu. Ya menan yang guna Allah sawab. Assalamualaikum, Bungku. Assalamualaikum. Ini kan masalah menanggung dalam sholat. Jadi kan anak Mijino kebanyakan rata-rata pakai pempes. Jadi di ketika tanya sujud ataupun tengah tadu dalam sholat, yang sinya abuno yang pakai pempes bisa jadi di dalam pempesnya naik ataupun ini, yang ini ada tanya tentunya di bandung na istilah menanggung najis tanya orangku. Makasih. Ya, jadi yang menarik dulu jinu kan. Artinya menariknya udah bahas kan, karena mungkin di kitanya pernah ada dengar kisah riwayat Rasulullah ketika sembahyang dengan naga hamal Hasan dan Husain ketika Rasulullah sembahyang. Para ulama mengartikan bahwa Hasan dan Husain yang kalih hitan. Anak-anak yang kalih hitan, hiji hari tanggung najis. Maka bagaimana dengan anemia kitanya? Yang tertanggung ni kitanya. Apalagi dalam persoalan anemia jinau yang dijijit mempempes. Ya menan. Tambah lagi apa tu? Apalagi yang dalam pempes jinya kadang cit kali itu ingat menokon kata balut dalam pempes. Jadi kan nak heboh tahapan yang surah haji terpahami kan. Walaupun nasurah Rasulullah liganya ketika sembahyang getanggung Hasan dan Husain yang mana telah alun menan. Maka perlu ada perjelas ilai pada kasus Rasulullah. Para ulama menafsirkan bahwa cucu Rasulullahnya, yaitu cucu yang laki-lakinya kali khitan. Artinya hanali getanggung najis. Maka pada surah anak miat getanya dengku yang diik atas getanya, pastikan le anak miatnya suci ataupun hana suci. Munya anak miatnya ditanggung najis, maka sama dengan ketika iik ditanya, maka tanyolah yang tanggung anak miatnya. Anak miatnya ditanggung najis, sama dengan tanya tanggung najis. Yang mufum ji. Maka, tiban surah, termasuk surah ditanggung najis adalah anak banyak agam yang gelom khitan. Karena gelom khitan najis sama dengan wate dituh iik, maka bekasan najis iiknya hana suci, hana gleh. Maka di bawah kulub, di bawah kelopaknya, nah ditanggung najis. Maka batallah sembahyang orang yang tanggung. Ya. Nyan, maaf. Kulub artinya kelopak bagi alat kelamin anak banyak yang agam. Nyan termasuk kepada bahagian yang menanggung najis untuk sekalian. Apalagi, nyan, apalagi adalah pempes. Yang pempesnya merupakan barang lain dengku yang tak peka bahan anak miat. Me yang atasnya bawaan anak miat dengku, hukum si kepada tanggung najis. Apalagi pempes yang tak pasang, yang memang di kitanya tak bisa dipastikan bahwa anak miat dalam keadaan menajis. Makanya kan bukan hukum secara mutlak ya. Dalam halnya bukan hukum secara mutlak. Dari gede di kitanya mesti anak miat kitanya kali hitan, kali dah semana, kali suci di. Takut lah kita nyawa. Ya, nama salah. Maka, you know, hanjit dah hukum secara apa ke, secara menyeluruh juga. Hanjit menik-menik dalam semayang. Hanjit menan. Jadi, jika dalam halnya kan harus dah pilah-pilah lagi. Ya, jadi tergantung berarti menye dalam kasusnya wakiban, dalam kasus je kiban yang menan. Ya menan. Karena kan beda-beda kasus kan, beda-beda anak miet. Makanan cit anak miet katanya mak. Model lagi kagleh. Ha, alhamdulillah tak. Ya menye kan menan. Ya, lah sawab menan tu. Ya. Ya saya nak. Nah soal dalam syed. Waktu ya apa? Maaf apa? Dalam perjalanan jauh, orang inang keluar dari semayang, misi beda atau make up. Tanya waktu dah bersihkan dengan sabun muka. Sebelum terbutuh, kemudian selesai tak utuh, dah pakai lem bedanya. Kemudian dah semayang, kibar hukum semayang. Okay. Jadi, jadi tunggu menang. Masalah tak pakai make up di atas tempat wudu. Ya, menang hukum dia kan? Tengok kan? Adanya digitanya setelah tak berwudu tak pakai make up. Ya, mungkin pemahaman ni menang wudu. Pemahaman ni adalah peke ek mustakmal ia wudu menang. Adapun wudu yang kali tak wudu lagi tanya peke ek. Eh rusak wuduk kita nyok yang menokan kali tak sempurna. Han rusak dengan gue yang menan. Han masalah biji tak pakai tanyaan kan. Yang menan. Karena persoalan menokan make up biji di kita nyok ketika wuduk adalah han truh iya bak muka. Wate tarah muka. Yang ini nanti ke masalah. Pakan make up ni bermasalah bagi wuduk. Artinya han truh iya bak muka. Yang menambah surah inai menokan hantu ia iaitu bak guke yang menan maka jadi masalah. Tapi dia katanya wudu akan sempurna kemudian dah pakai make up mana masalah karena make upnya kan benda najis saja kan. Nah, mana pupu. Dah jadi peke aja ke mustakmal karena urusan dia tunggu wudu akan selesai yang menan. Ya lah sawab menan tunggu. Tengku sabuk tu. Tengku anak mit inang pernah diwajibkan tengku untuk sunat sedangkan dino kan menyomi saja sebagian tak bapak dokter ataupun bapak bidan yang dilarang untuk menyunatkan bagi bayi perempuan tengku. Jadi ibarat akan tentang masalah khitan anak perempuan memang secara medis tengku haibi. Secara medis haibi tapi dalam dalam syariat tak main masalah lu tak wajib je kau boleh tu lu boleh tu lu tu lu peke wajib peke sunat kan tu lu ke masalah anu ino tapi yang pasti dengku hikmah daripada khitan anu ino god dengku khitan anu ino god aja secara hikmah aja ya mana dan secara hikmah memang punya secara medis punya haibi dengu. Cuma nyolun kedua, pukuh memang wajib pukuh hanya sebatas sunat. Yang kedua lu. Yang mana? Demi tak lagi. Komi. Dan ataupun nak lain, tak lanjut bercuti. Tak lanjut bercuti, iaitu masalah pelajaran ke-6. Pelajaran yang ke-6, bertayamum. Apabila seseorang berhalangan memakai air atau air tidak ada, maka adalah sebagai pengganti wudu bertayamum. Arti tayamum ialah memakai tanah bersih disapukan ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudu ataupun mandi. Untuk boleh bertayamum ialah terlebih dahulu mencari air, kemudian waktu telah masuk, kemudian tanah berdebu lagi bersih. Bertayamum nunggu adalah untuk bersuci, pengganti wudu dan mandi nunggu. Bagi orang yang tidak boleh wudu dan mandi ataupun sebahagian anggota yang tak boleh kena air, maka cara dia adalah dengan bertayamum. Maka apabila seseorang ni yang hanjik ke pakai air ataupun kan hanya kepakai hana air dengu. Maka bagi ganyan yang perlu wudu dengu kena semayang. Hana air ataupun hanya kepakai. Maka geganto dengan tayamum. Mak surah ganyan kawajib mana? Anak gimana menunggu anak iya? Maka bagi ganyan jik kita tayamum. Jadi tayamumnya menunggu adalah memakai tanah bersih disapukan ke muka. Jadi buat tiga kun tayamum, nyan tayamumnya tetap pada muka dan dua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Muka seluruh muka dan dua tangan kedua telapak tangan salah. Memakai tanah yang bersih maksudnya tanah yang suci tu. Kemudian gesampuh tu bak muka dan dua jarawa. Kemudian jih nasyarat tu jih tayamum tu. Secara singkat jih wate tanah pakai tayamum yang tanah pakai tanah untuk tayamum. Nyo ni dia kali tak minta iya leh hanai iya nyan bak surah orang ke tayamum karena hanai iya. Kemudian kaitan mang wate kemudian tanah yang dipakai dijih bersuci kemudian bermuabai ya. Yang makna bersih di sini suci dengu. Karena nasi tanah nunggu tanah menaji tapi gle. Di makna bersihnya kan kan gle tapi suci. Di makna suci bak tanah adalah hana mengenang najis. Fardu tayammum yang pertama berniat. Rukun tayammum yang pertama lebih benar dan niat. Nawaitu tayammuma listiba hati fardu salah. Sengaja aku bertayammum untuk keharusan fardu sembahyang. Jadi tayammumnya kan untuk rafa' hadah dan guiji. Tapi untuk istibahah, untuk membolehkan sembahyang. Jadi maknanya putra, pakan idih hanag, pakan menyaidih untuk rafa' hadah. Nah, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil akbar oh li raf'i hadasil asghar rafa' hadah wudu rafa' hadah sedangkan tayamum bukan rafa' dengan istibahah artinya apa mana istibahah adalah membolehkan artinya apa kekuatan tayamumnya dia lemah dengan uji dia adalah sebagai alat suci pengganti yang menan kemudian menyapu muka. Kemudian menyapu kedua tangan. Kemudian tertib. Kemudian adalah pukulan tanah dua kali. Dan pukulan tanah dua kali maksudnya tiga tak tepuk tak sampuh muka. Tiga tepuk tu adalah tak sampuh dua aja jarawa. Yang mana? Kemudian sunat-sunat tayamum yang pertama membaca bismillah. Menghadap kiblat, mendahulukan kanan dari kiri yang maksurah cuma bajaro. Kemudian melakukan sapuan debu dengan tipis, artinya bek me bek tebai dah dengku melapak. Kemudian yang kelima adalah berturut-turut antara dua sapuan, artinya antara sapu yang pertama dengan sapu yang keduanya bek sampai lama selang. Menyebab surah wudu abunokan gede-gede bek tu. Menyebab tayamum cit hana basah dan gue cit tu kan maka gede-gede menyebab surah wudu ehnan jeda wate eh tu pun yang ke ehnan kadar mualat yang disunatkan kemudian yang membatalkan tayamum batallah tayamum dengan apa saja yang membatalkan wudu jadi tayamum juga batal dengan apa yang membatalkan wudu ikut kan yang membatalkan wudu kena enam perkara dengku kan. Ya mana tepeh kulit urina dengan kulit uragam itu biat angin ya. Ya mana termasuk ulam adalah pedrah. Termasuk ulam yang yang membatalkan wudu adalah tepeh jarau tungku dengan kemaluan, tepeh jarau tungku dengan halqah dubur yang mana. Yang nambah perkara ikut yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu menambahnya juga membatalkan tayamum. Tamahlah menunggu. Bak tayamum karena diji adalah pengganti wudu yang diji kekuatannya lebih rendah. Batal tayamum kalau sebelum melakukan sembahyang ada air. Bak surah diketahui tak tayamum karena hana air tunggu. Kemudian dia tak tayamum tak sembahyang. Merut dia ujian. Nyen batu tayamum dayo nunggu hanjit lanjutkan sembahyang dengan tayamum yang kena. Nyen bak surah tau, bak surah urang tayamum karena hanai. Mandi gedayo deku tayamum karena sakit. Tayamum gedayo karena hanjit tak pakai. Nyen hana berlaku ke gedanyo. Dan batu tayamum lom nunggu dengan murtad. Yaitu dengan murtad. Tim yang murtadnya termasuk membatalkan tayamum tapi tidak membatalkan wudu nunggu hingga punya urus murtad. Dia murtad dengan bukan di semayang murtad. Kemudian kita mengelam dalam Islam. Nyan tunggu semayang bunokan segala murtad dengan nyan juga semayang waktu yang kita mengelam dalam nunggu. Tapi punya pak surah dengan bunokan kita tayamum kemudian murtad dengan kita mengelam. Nyan juga ya tayamum ulang nunggu kegayaan. Pekan karena dijih tayamumnya adalah istibahah menukun kepada adalah taharah darurah. Dijih taharah pengganti yang sifatnya darurah dengan jadi kekuatannya lemah. Kemudian murtad dan putra. Murtad arti murtad adalah keluar dari agama Islam. Sebab-sebabnya adalah satu dari tiga macam. Yang pertama menyatakan ada kongsi atau ada anak bagi Allah. Kedua mengucapkan kata-kata yang menghina Islam, menghina hukum-hukum Islam. Yang ketiga turut membesar-besarkan agama kafir. Jadi murtad tengok adalah keluar daripada agama Islam. Jadi keluar daripada agama Islamnya hana mesti tak tubir rumah tengok iji. Jadi tubir jinyo kadangkala dengku dengan hati. Kadangkala dengan kelakuan, kadangkala dengan ucapan. Jadi nal heboh yang menyebabkan orang menjadi murtad. Maka hati-hati wal iyadu billah, semoga katanya kepujauh di Allah Taala sampai sampiruh dalam bab murtad. Karena murtadnya nunggu ini menghapus segala amal nunggu. Dia tegar tentang ibadah berken. Pun murtad maka mandum menghapus amalan. Alhamdulillah beruh katanya. Jadi dengan termasuk dengan keyakinan nengku adalah digitanya diyakin lihat digitanya bahwa Allah Taala nya na Tuhan lain nengku na Tuhan lain lain Allah. Dapun meyakini tentang kebenaran Tuhan Tuhan meyakini tentang kebenaran Tuhan yang lain nengku ini murtad nengku. Makasih bahaya arahan. Kemudian tak ucap kata-kata kafir dengu, kata-kata yang menghinakan Islam, yang menghinakan hukum Islam, termasuk menghalalkan yang haram dengu nyan murtad dengu. Yang kanyata-nyata nyan harup, kaitanyo halue. Yang nyata-nyata nyan halue tapi kaitanyo nyan harum. Yang murtad dengu. Apalagi yang memang secara tarikh dalam Al-Qur'an wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tabadek de kaitanyo riba nyan halue dengu. Murtad dan lingkungan. Hanya macam-macam tu. Kemudian turut membesarkan agama kafir. Yang mana Haji Petra dikitanya meyakini bahawa agama kafirnya dengku sama lagi agama dan yang mengenu. Murtad dan lingkung. Ini kan hanya toleransi dengku. Toleransinya perlai. Jadi makna toleransi di sini adalah dikitanya Petra sama-sama sebagai makhluk Allah. Tetapi keyakinan dia hanya betul. Yang menanti keyakinan kafir tetap salah nengku. Apalagi jino kan ketika dikembangkan moderasi beragama, ketika dikembangkan moderasi beragama, jadi seolah-olah digitanya harus sama kedudukan dengan kafir. Hanjin mana nengku iji? Yang menan. Karena lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama, kita punya agama. Yang kita yakini yang benar, yang mereka yakini tidak pernah kita yakini kebenaran pada apa yang mereka yakini. Walaupun mereka meyakini tentang kebenaran apa yang mereka yakini itu silakan itu hak mereka. Jadi digitanya ketika tamudik walaupun menghina kafirnya hanya pada tambungeh biji. Iji karena hai pati agama adanya. Iji bawenang ni hanya hak aji nengo nengo. Bawenang. Tapi terhadap keyakinan ji nengo nya hanya pada tak ejek lagi tu yang pun tak ejek agama gop lah. Bawenang. Yang perlu kita yang putra bek tak yakini pun ya yakini dia nya nyer lagi nya nya benda yang bek. Ya, orang-orang yang diberati hukum-hukum Islam. Apabila seorang telah cukup umurnya 15 tahun dan waras akalnya, ia disebut mukallaf. Diwajibkan melaksanakan perintah-perintah agama Islam disebut juga akil baligh. Dan tanda-tanda mukallaf itu ialah cukup umur 15 tahun atau telah keluar mani dan perempuan telah berdarah haid. Jadi, jina tentang masalah hukum mukallaf. Jadi mukallaf adalah batasan taklif hukum nunggu. Maknanya ketika sidro-dro urang baik anu inang maupun anu agam terus bak batasannya, maka seluruh hukum syariat berlaku. semayang, puasa, zakat, haji, tub aurat, mandumlah. Seluruh hukum syariat berlaku. Kesah aku orang yang ka mukallaf. Maka mukallafnya digenyan berakil, berbalik. Yang baru mukallaf. Jadi mukallafnya adalah berakil balik nunggu. Jadi menya orang pungo nya walaupun digenyan umum ka Tuhan, hana taklif hukum ke gayan. Maka kurang yang ka akil balik ya, digenyan berlaku kewajiban hukum syariat. Man tanda-tanda taklif, tanda-tanda ka mukallaf kan, sekiman tanda mukallaf ni, tanda mukallaf. Yang bak surah hana agam dan ku katruh 15 tahun. Yang bak surah hana tanda yang lain. Malah dia murung umur belum turun 15 tahun, tapi genyan ka keluar mani ni. Maka wajib nyamanan. Kemudian menyebab surah orang ini wajib digenyan, iaitu yang produkkan ketika keluar keluar hil nyamanan. Karena menyebab urinang hana mesti buka umur bukan buka umur digenyan 15 tahun, hana mesti umur 15 tahun. Ya benar. Kenapa lagi yang diurinang yang sehat, dia bisa mentang dengan balik lagi di umur yang lebih muda. Ya benar. Yang noile lah, tu pengajian katanya ni bak urunya untuk malamnya. Mungkin pertanyaan ataupun hal yang kurang jelas sebelum dah tutup pengajian. Mungkin yang hidup kamera, silakan di off kamera. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baju nak lumayan, tapi nyong berkaitan dengan masalah kaza sembahyang urung meninggal. Yeah. Jadi long hana long pribadi hana tro ilmu lo kenan ka? Yeah. Dah hana makaji hana lundinya. Jadi baro ba tempat pengajian na tegah-begah bahwa urung mening urung si tanyo yang meninggal yang ka meninggal nyan sembahyang ge nyan harus tanyo kaza menyatanyo ta terima warisan dari ge nyan nyan kiban tungku surah haji mukong ih nang kiban. Ya, terima kasih. Jadi mana mana dulu. Jadi yang sebetulnya ji hile mandum-mandum buatnya adalah tanggungjawab bagi masing bermasing. Sembahyang yang wajib, maka tanyo yang wajib kaza, hanya hukum tu ini. Kemudian orang yang wajib semayang, kemudian tinggal semayang dan hanjit lagi kata semayang. Sakit berat tetap. Tak mungkin pulih. Adapun kau meninggal, memang nak kata. Kata kata lagi kan? Maka di sinan yang pernah dipubut oleh Imam Suki adalah gekaza sembahyang waris katanya. Ya, artinya yang pernah dipubut oleh para ulama terdahulu adalah gekaza sembahyang ahli waris ganyan. Artinya sembahyang yang ahli waris ganyan yang kagak tinggainya adalah gekaza ahli ganyan. Yang pernah dipubut. Dan untuk kaza sembahyangnya, menya memang rencana nak kaza, nyo boleh dikaza lekan waris. Tapi syaratnya adalah dengan seizin waris. Kan harus dikata kan. Mesti tanya nak ayah ada. Ataupun nak mamak ke tanya kan meninggal. Nak tinggal semayang. Bukan nak wajib tanya kata. Ha nak wajib tanya kata. Ha? Tak kata lagi tanya wajib nak buka. Karena yang kewajiban adalah soal yang tinggal ke yang kata. Nyo bicara kewajiban lah. Bicara kewajiban. Menyelon tinggal semayang. Maka lon lah yang wajib kata. Kena libadih lon. Cuma dikitanya kan hantega tu urung si yang digenya dipna ge susah payah ke kitanya. digetanya yang punya kesempatan takaba dan ni sembahyang ngaknya yang pernah tinggal tak dak kubut dia getanya. Ya, itu boleh. Jadi kan wajib ah, ya? Dalam pom kan wajib tak kata ada getanya. Hukum kata sembahyang wajib, tapi bagi getanya ke kata leur lain mana wajib? Yang mana? Kemudian biasa di tempat getanya ulum selain daripada gekaza semayang na geboh fidyah ataupun na geboh kafarah kan nah. Yang geboh kafarah yang lebih kepada adalah digedanyo takalan buat-buat para ulama terdahulu digenyan gemeharapkan dengan sedekah yang genyan berikan nyo adalah menjadi kibaratakeun untuk getamah amalan kebaikan nunggu kepada si mayit nunggu. Jadi yang pada hakikat ji tabuh fidyah kafarahnya adalah kan untuk yak bayi semayang tinggal kan menang form. Di baik dikitanya mente mentang-mentang dikitanya oleh harta ji tak tinggal-tinggal semayang mada ngembubuh kafarah mentang kan menang. Tapi buh kafarahnya adalah bahagian daripada buat-buat yang memang para ulama-ulama kitanya gudukung nunggu. Artinya apa tera? Dengan gemeselikah nunggu, daftar meselikah, makanya menjadi tambahan nilai pahala kebaikan nunggu kepada si mayit nunggu yang menahan. Jadi seolah-olahnya adalah kafarah, tapi bukan berarti wateka kafarah di sinan nunggu di kedanya menyeka tabuhnya nyan ka kaglah jurusan di akhirat. Hana menan nunggu menyemenan mufum nunggu mudah-mudah tak urun dah dengar-dengar semayang nunggu. Dan urunnya bek dak tentang nunggu. Pu kafarah-kafarahnya pu ek ditop nya pisalah ha kedanya. Yang menan. Yang menanglah lebih tunggu. Nah yang lain mungkin nak sedikit tabuh saya anda memang nak. Memang karena pertanyaan yang lain, maka untuk pengajian